السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Para pemirsa Diaga TV dimanapun Anda semua berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada panutan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan seputar pernikahan. Di pertemuan yang lalu, di dalam bab yang berjudul At-Talaq, telah kita bahas beberapa hal. Di antaranya yang terakhir kali kita bahas, pembahasan tentang al-ila dan juga az-zihar. Adapun kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu terkait dengan al-iddah. Tentunya para pemirsa Niaga TV pernah mendengar kata iddah, dan ini pun terkait erat dengan talak. Ya, setelah seorang laki-laki mentalak istrinya, maka sang istri harus menunggu, yaitu melewati masa iddah. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, kata al-iddah berasal dari kata al-adad. Al-adad artinya bilangan. Al-adadu artinya bilangan. Karena memang kalau kita bicara masa iddah, itu sangat terkait dengan bilangan. Apakah dia 3 kali suci misalnya? Apakah masa iddahnya itu 3 bulan misalnya? Atau masa iddahnya itu adalah sampai dia melahirkan? Atau masa iddahnya 4 bulan 10 hari? Kalau seseorang itu ditinggal mati oleh suaminya dan lain sebagainya. Adapun dalam pengertian syar'an, dalam pengertian syar'i, yang dimaksud dengan al-iddah adalah muddatun tatarabbasa fiha al-mar'atu fala tatazawwaj. Dia adalah muddah atau waktu, ya, di mana seorang wanita dia menanti, menunggu. Ya, seorang wanita di dalam masa iddah dia menunggu. Fala tatazawwaj. Maka selama dia masih di masa iddah, dia tidak boleh menikah. Ada beberapa sebab kenapa dia dilarang menikah di masa iddah. Yang pertama kata beliau, lima'rifat bara'ati rahimiha, untuk mengetahui bahwa memang rahim wanita tersebut kosong. Ya, memastikan bahwa rahim wanita tersebut adalah kosong. Ya, dia tidak dalam kondisi hamil. Yang kedua, litta'abbud. Seorang wanita menjalankan yang namanya masa iddah sebagai bentuk ta'abbudi, sebagai bentuk ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menentukan aturan-aturan syariat, lalu manusia menjalankannya, melaksanakannya, maka itu disebut dengan ketaatan, dan ketaatan adalah bentuk ta'abbud, yaitu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, selain dia memastikan kosongnya rahim, masa iddah juga sebagai ta'abbud. Dan yang ketiga, wafa'an. Masa iddah menunjukkan semacam kesetiaan. Litafajji'iha ala zauj, atas kehilangan suami. Jadi ada tiga hikmah minimal ketika kita berbicara tentang masa iddah. Yang pertama, memastikan kosongnya rahim sebelum dia menikah dengan laki-laki yang lain. Yang kedua, sebagai bentuk ketaatan, ta'abbud, Allah telah menentukan syariat, ya, dan mereka melaksanakannya, maka mereka menunjukkan bukti pengabdian kepada Allah dengan menjalankan syariatnya. Adapun yang ketiga adalah wafa'an litafajji'iha ala zauj, ya, sebagai bentuk bukti kesetiaan ketika dia mengalami kesedihan karena ditinggalkan oleh suaminya. Dan permasalahan iddah ini, kata beliau, thabitun thabitatun bil ijma'i, dia adalah perkara yang disepakati menurut ijma', bahwa ada yang namanya iddah, dan itu sesuatu yang disepakati bil ijma', berdasarkan ijma'. Lima jaa fiha min ayatin wa ahadith ta'ti fil bab. Hal itu karena telah dijelaskan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang akan kita bacakan, ya, di beberapa waktu ke depan. Lalu Ibnu Naqib rahimahullah berkata, iddatut talaq, iddah talaq. قال المؤلف رحمه الله تعالى من طلق امرأته قبل الدخول فلا عدة عليها. Barang siapa, kata beliau, طلق امرأته, dia mentalak istrinya, قبل الدخول, sebelum dia melakukan dukhul, yang dimaksud dengan dukhul sebagaimana sudah kita bahas artinya sebelum dia melakukan apa, campur badan, ya, artinya dia belum mencampuri istrinya tersebut, walaupun nanti ulama khilaf. Lalu bagaimana kalau mereka sudah berada di satu ruang, ya, apakah sekedar mereka berada di satu ruang itu telah menjadikan wajibnya mahar ataukah tidak, misalnya. Itu ulama khilaf. Kalau di sini qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i, la budda minad dukhul. Harus ada dipastikan ad-dukhul atau jima'. Man tallaqa imra'atahu qabla ad-dukhuli fala 'iddata 'alayha. Barang siapa yang mentalak istrinya sebelum dia mencampuri istri tersebut, maka sang istri yang ditalak sebelum dia dicampuri oleh suaminya, fala iddata alaiha, tidak ada iddah. Dan ini terjadi di masyarakat, ya, baru satu hari menikah, di malam pertama ditalak, belum sempat mereka apa bercampur badan ditalak. Itu terjadi di masyarakat. Berapa lama masa iddah yang harus dilewati oleh wanita tersebut? Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullah, fala iddata alaiha, tidak ada iddah dalam kasus ini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 49, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu mentalak mereka sebelum kamu menyentuh mereka, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Maka dalam kondisi itu, ya, para wanita tidak ada kewajiban iddah, ya, famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Ya, berikanlah kepada mereka sesuatu yang dengannya mereka mengurangi kesedihan mereka, yaitu apa namanya, mut'ah, wasarrihuhunna sarahan jamila, dan biarkanlah, berikan kepada mereka jalan dengan cara yang baik. Artinya kalaupun mereka harus pulang ke rumah orang tua mereka, lakukan itu dengan cara yang baik. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa in talaqa ba'dahu, apabila seorang suami mentalak istrinya, ba'dahu ay ba'dad dukhul, lazimatha al-iddatu, maka wajib sang wanita tersebut melakukan iddah. Artinya kalau perceraian itu, talak itu adalah setelah dukhul, setelah terjadinya percampuran badan, maka iddah itu menjadi wajib atas wanita. Sawa'un kana az-zawjani saghiraini aw balighaini aw ahaduhuma balighan wal akharu saghiran. Sama saja apakah kedua suami istri itu keduanya masih anak-anak atau sudah balig. Jadi kita ada ya, sempat viral anak SMP itu menikah. Ya mereka suka sama suka di daerah mana itu, kita lihat di televisi ya. Itu ada. Atau keduanya sudah balig. Au ahaduhuma balighan wal akharu saghiran. Atau salah satunya sudah balig, yang lain masih kecil. Ya berdasarkan firman Allah di surat Al-Baqarah 228, Allah berfirman, wal muttallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru'. Dan wanita-wanita yang ditalak, mereka melakukan tarabbus, yaitu menanti selama salah satu kuru, tiga kuru. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, kuru adalah jamak daripada korun. Kuru, tiga kali kuru, kuru adalah jamak daripada korun. Adapun korun, huwa-huwa muddatu ma bainal haidwaini, bainal haidwaini. Adapun qur'un, dia adalah waktu yang ada di antara dua haid. Dia haid, lalu dia suci. Setelah dia suci, dia haid lagi. Nah, suci yang ada di antara dua haid itulah yang dimaksud dengan qur'un atau jamaknya quru. Nah, itu di mazhab Syafi'i mereka memahami quru, salah satu quru, tiga kali quru artinya tiga kali suci. Lalu dikatakan di sini, wal muradu bidukhuli alwat'u. Ah, ini tadi sudah kita jelaskan. Yang dimaksud dengan dukhul adalah bercampur badan. Falau khala biha walam yata'aha thumma tallaqa fala iddata. Seandainya khala, ya seorang suami istri yang menikah, mereka berdua-duaan di dalam kamar, walam yata'aha, tetapi sang suami tidak mencampuri istrinya tersebut, thumma tallaqa, kemudian dia malah mentalak istrinya tersebut, fala iddata, maka tidak ada iddah dalam kondisi tersebut. Ya, tidak ada iddah dalam kondisi tersebut, walaupun mereka mungkin melakukan muqaddimatul jima', muqaddimah, ya permulaan, ya, tetapi selama tidak sampai terjadi dukhul lalu terjadi perceraian, maka tidak ada yang namanya masa iddah. Jadi masa iddah itu muncul kalau dicerai ba'da ad-duhul, ya setelah duhul. Wa idza wajabatil iddatu, apabila telah wajib iddah, artinya apabila seorang wanita dia telah berada dalam kondisi di mana dia ditalak oleh suaminya dan dia wajib melewati masa iddah. Fa in kanat hamilan in qaddat biwad'ihi. Apabila wanita iddah itu dalam kondisi hamil, maka habisnya masa iddah adalah biwad'ihi, dengan dia melahirkan. Jadi seorang wanita yang sedang hamil ditalak oleh suaminya, maka masa iddahnya habis dengan dia melahirkan. Artinya kalau dia ditalak di bulan kedua, berarti masih menunggu nanti 7 bulan lagi ke depan. Artinya ketika bayinya lahir, walaupun tidak sampai 7 bulan, ya misalnya hanya 6 bulan sudah lahiran, 7 bulan sudah lahiran, maka itu menandai habisnya masa iddah bagi wanita yang ditalak dalam kondisi hamil. Para pemirsa Niaga TV, masa iddah wanita hamil itu Allah sebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang keempat, di mana Allah berfirman, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadha'na hamlahun. Para wanita yang hamil, ajaluhunna, yaitu muddatu iddatihinna, waktu iddah mereka itu adalah an yadha'na hamlahun. Ya, sampai mereka apa? Yadha'na hamlahunna. Yang dimaksud dengan yadha'na hamlahunna adalah sampai mereka melahirkan. Dalam riwayat yang sahih, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari seorang yang bernama Al-Miswar Ibni Makhramah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Subai'ah, ada seorang wanita namanya Subai'ah, ya, Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu ta'ala anha, nafasat ba'da wafati zaujiha bilayalin. Ada seorang wanita yang namanya Subai'ah, dia mengalami nifas, artinya dia melahirkan anak, satu beberapa malam setelah suaminya meninggal. Jadi dia melahirkan beberapa malam setelah suaminya meninggal. Harusnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami, masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Tetapi wanita ini, Subai'ah radhiyallahu ta'ala anha, beliau ya melahirkan beberapa waktu setelah suaminya meninggal. Apa yang terjadi? Faja'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka Subai'ah datang kepada Nabi. Jadi berapa malam yang lalu suaminya meninggal. Harusnya kalau dia tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi dia sedang hamil dan hamilnya hamil tua. Tidak lama setelah suaminya meninggal, melahirkan anaknya. Lalu dia datang kepada Nabi. Fasta'zanathu antankiha. Dia, Subai'ah, minta izin hendak menikah karena dia sudah melahirkan. Fa'adzina laha, maka Nabi pun mengizinkan kepada Subai'ah. Fanakahat, maka dia pun menikah. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi kalau ada seorang wanita, para pemirsa Niaga TV, ditinggal mati oleh suaminya dan di waktu yang sama dia dalam kondisi hamil, maka yang dihitung bukan masa iddah ditinggal mati, tapi masa iddah kehamilan. Ya bisa cepat, bisa lambat. Kalau pas na'udzubillahi min zalik, mudah-mudahan Allah selamatkan kaum muslimin dari mara bahaya. Kalau ketika meninggal suaminya itu dia misalnya baru 1 bulan, berarti masa iddahnya masih panjang sekali. Tapi kalau tinggal sebulan lagi melahirkan, masa iddahnya tinggal sebulan. Tinggal seminggu lagi melahirkan, berarti masa iddahnya cuma 1 pekan. Yang pasti, hatta yadha'na hamlahun, sampai sang wanita melahirkan. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا وَجَبَتِ الْعِدَّةُ, apabila telah wajib yang namanya iddah, فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا إِنْ قَضَّتْ بِوَضْعِهِ, apabila wanita itu dalam kondisi hamil, masa iddahnya habis dengan dia melahirkan, بِشَرْطَيْنِ, dengan 2 syarat, أَحَدُهُمَا أَنْ يَنْفَصِلَ جَمِيعُ الْحَمْلِ, أَنْ يَنْفَصِلَ جَمِيعُ الْحَمْلِ, bahwasanya disyaratkan agar kelahiran itu menandai habisnya masa iddah, harus benar-benar keluar semua yang ada di perutnya. Kalau kembar ya berarti dua-duanya harus keluar. Enggak bisa baru satu keluar, habis masa iddahnya, enggak, masih ada satu lagi. Oleh karena dikatakan ayyan fasila jami'ul hamli, harus keluar semua apa yang ada dalam perut, artinya bayi yang ada di perut. Hatta law kana waladaini aw akthar ushturita infisalul jami'. Bahkan kalau anaknya kembar atau lebih dari dua, kita pernah dengar ya, ada yang sampai empat, kebayang tidak para pemirsa yang gitu. Ada yang sampai lima di Palestina itu kita pernah lihat beritanya, sampai empat, kembar empat. Ya, luar biasa. Nah, itu harus keluar empat-empatnya. Kamilal khalqi au mudghatan lam tutasawwar. Ya. Dalam kondisi kamilal khalqi, sempurna bentuk khilqahnya, bentuk fisiknya. Atau masih dalam bentuk mudghah, segumpal darah yang belum berbentuk. Ya. Wa mata kana bainal waladaini duna sittata ashhurin fahuma tau'aman. Kalau seandainya di antara dua anak itu, jadi anaknya kembar, hamilnya kembar. Ya. Wa mata kana bainal waladaini duna sittata ashhur. Ada yang kurang dari 6 bulan. Fahuma tau'aman. Ya, sedangkan mereka tau'am. Apa itu tau'am? Tau'aman berarti kembar ya. Ya, kembar. Wala hadda li adadil hamli. Tidak ada batasan jumlah kehamilan itu. Tidak ada batasan ya. Jumlah kehamilan itu. Fayajuzu an tada'a fi hamlin wahidin arba'ata auladin au aktsar min dhalik. Boleh jadi satu kali hamil, kata beliau, ini kan kitab klasik. Di zaman beliau, kata beliau, mungkin saja seseorang wanita melahirkan sampai 4 orang anak sekaligus. La haula wala quwwata illa billah. Tapi itu terjadi. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang wanita hamil 4 orang anak sekaligus. Itu syarat yang pertama. Jadi dikatakan hatta yadhana hamlahun, sampai wanita melahirkan, artinya keluar semua. Kalau kembar dua ya dua-duanya keluar. Ats-tsani, syarat yang kedua, ayyakunal waladu mansuban ila man lahul iddah. Jadi seorang masa iddahnya sampai melahirkan, syarat yang pertama adalah keluar semua. Ketika melahirkan keluar semua. Kalau belum keluar semua berarti belum habis masa iddahnya. Syarat yang kedua, an yakunal waladu mansuban ila man lahul iddah. Anak yang ada di dalam perutnya haruslah anak yang dinisbatkan kepada yang mentalak dirinya. Jadi seorang wanita masa iddahnya sampai melahirkan, kalau anak yang ada di kandungannya memang anak dari suaminya yang sah. Lalu bagaimana jika seorang wanita ditalak dalam kondisi hamil dari laki-laki lain misalnya? Marah dia, dia talak karena wanita itu hamil dari laki-laki yang lain. Dikatakan di sini, ats-tsani, syarat yang kedua, ayyakunal waladu mansuban ila man lahul iddah. Anak yang ada di kandungan haruslah anak yang dinisbatkan kepada man, orang, lahul iddah, orang yang punya iddah, yaitu suami. Falau hamalat min zinan awat isyubhatin. Kalau seandainya hamilnya dikarenakan zina, nas'alullah assalamah wal'afiyah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari yang seperti itu. Atau dia mencampuri dengan syubhah. Syubhah, adanya satu ketidakjelasan, ya, kesamaran. Ya, dia enggak tahu bahwa yang dia nikahi misalnya adalah saudarinya sesusuan, ya. Saudarinya sesusuan. Lam tanqadi iddatul mutallaqa bihi, maka tidak dihitung dengan melahirkan. Bal fi hamli wat isyubha tastaqbil iddatal mutallaq iddatal mutallaq ba'dal wad'i. Adapun dalam kasus nikah syubhah, ya, iddah talaknya baru dihitung setelah melahirkan. Jadi dia melahirkan dulu, baru dia menghitung masa iddahnya. Kalau kandungan yang ada di dalam perutnya itu adalah na'udzubillah misalnya perzinahan atau terjadi pelanggaran, tapi dia tidak sadar bahwa itu pelanggaran, bahwa itu misalnya adalah saudarinya sesusuan dan lain sebagainya. Wa kadza fi hamli zina illam tahid alal hamli. Begitupun dalam kehamilan orang yang berzina illam tahid alal hamli. Ya, apabila dia tidak haid, ya, dan dalam kondisi dia hamil. Walaupun di sini dikomentari oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, al-mu'tamad, pendapat yang paling kuat di mazhab Asy-Syafi'i, annaha, ya, bahwa wanita yang berzina lalu hamil, dia menyempurnakan masa iddah talak. Dan tidak dilihat kondisi kehamilannya. Li'annahu la hurmatalah. Karena dia tidak memiliki kehormatan. Fa'idha lam tahid asna al-hamil i'taddat bisalasati ashur. Wanita yang berzina, iddahnya adalah tiga bulan, ya, kalau hasil perzinahan. Dikatakan di sini, fa'in hadat alal hamli in qabdat bisalasati athu atharin minhu. Apabila seorang wanita berzina lalu dia masih mengeluarkan haid, kalau itu terjadi, maka dengan tiga kali dia suci. Atau kalau dia tidak haid lagi karena kondisi dia sedang hamil hasil perzinahan, maka dihitungnya adalah tiga bulan. Lalu dikatakan di sini, wa aqallu muddatil hamli sittata ashhurin. Ya, aqal muddat ham. Masa kehamilan yang paling pendek itu 6 bulan kata beliau. Wa aktsaruhu arba'a sinin. Masyaallah. Dan paling panjang 4 tahun. Apakah para pemirsa Niaga TV pernah mendengar hamil sampai 4 tahun? Nah, itu disebutkan dalam beberapa riwayat ada, ya, terjadi. Misalnya kita bacakan di sini, ya, penjelasannya. Adapun dalil masa minimal kehamilan 6 bulan adalah firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Seorang yang seorang anak itu dikandung dan disusui 30 bulan. Dikandung dan disusui 30 bulan. Disusui dalam ayat yang lain dikatakan fi amaini 2 tahun. 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Berarti kalau disusui dan hamilnya adalah 30 bulan, sedangkan disusui adalah 24 bulan, maka waktu paling cepat seorang melahirkan itu di 6 bulan kalau di kesimpulan yang kita ambil dalam Al-Qur'an. Karena Allah bilang hamil dan menyusuinya 30 bulan. 30 bulan. Hamil dan menyusui 30 bulan. Sedangkan di ayat yang lain dikatakan menyusui 24 bulan atau 2 tahun. Berarti 30 dikurang 24 adalah 6. Itu masa minimal paling cepat seorang melahirkan. Adapun yang paling lama melewati masa kehamilan berdasarkan al-istiqra, penelitian yang dilakukan oleh para ulama, dan itu terjadi, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, baqiya Muhammad ibni Ajlan fi batni ummihi arba'a sinin. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Ajlan, dia berada di dalam perut ibunya arba'a sinin, 4 tahun. Imam Ahmad berkata, nisa'u bani Ajlan yahmilna arba'a sinin. Para wanita dari bani Ajlan, mereka biasa hamil selama 4 bulan. 4 tahun. Itu gimana para pemirsa Niaga TV, ya? Itu nanti bisa dikaji dari sisi ilmu kesehatan. Tetapi itu adalah kejadian yang terjadi di masa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sehingga mereka menyimpulkan paling minimal 6 bulan masa kehamilan, paling maksimal yang pernah terjadi itu 4 tahun, walaupun kita tidak tahu secara ilmu pengetahuan apakah kejadian ini memang mungkin terjadi atau bagaimana. Itu kita harus panggil apa, dokter spesialis kandungan. Baik para pemirsa Niaga TV, itu beberapa hal yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Seperti biasa, kami mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Sepertinya ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seharusnya doa niat wudu itu sebelum membasuh muka atau sebelum membasuh wajah. Sebelum membasuh tangan atau sebelum membasuh muka. Itu maksudnya. Dalam Islam, tentang wudu, wudu itu kan ada yang rukun, ada yang sunnah. Kalau kita berbicara tentang bagian pertama yang wajib dibasuh adalah wajah. Bukan tangan. Kalau tangan itu bagian keberapa? Kedua, ya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka kata para ulama, kalau wajah adalah bagian pertama yang wajib dibasuh, maka sebelum kita membasuh wajah, pastikan kita sudah berniat. Karena innamal a'malu binniat, amal tergantung niat. Kalau kita baru berniat setelah membasuh tangan, berarti ada satu bagian dari ibadah kita yang tidak memakai niat. Oleh karenanya kata para ulama, paling lambat niat wudu itu adalah ketika seseorang membasahi wajahnya. Dia mengambil air satu, dua, misalnya dua ciduk begini, kemudian dia tempelkan ke wajah sambil di dalam hatinya dia berniat. Ya, berniat untuk mengangkat hadas atau bersuci untuk sholat dan lain sebagainya. Allah alam bishawab. Apakah masih ada pertanyaan? Apakah wanita hamil tidak boleh diceraikan? Tadi sudah kita bacakan beberapa ayatnya. Misalnya di firman Allah subhanahu wa ta'ala, At-Talaq ayat yang keempat, bisa dicatat ya, surat At-Talaq ayat yang keempat, Allah berfirman, wa ulatul ahmali, para wanita-wanita yang kondisinya hamil, ajaluhunna, yaitu masa iddah mereka itu adalah ayyadha'na hamlahun, sampai mereka melahirkan. Artinya Allah telah menentukan masa iddah bagi wanita hamil adalah sampai dia melahirkan. Artinya pemahaman kita, kalau wanita telah ditentukan oleh Allah masa iddahnya sampai dia melahirkan, berarti dia boleh ditalak. Boleh dalam arti bukan boleh seperti kita makan nasi ya, sudah kita bahas pembahasannya di pertemuan yang lalu, bahwa Abu Ghadul Halali Indallah At-Talaq, perkara halal yang tidak disukai oleh Allah adalah talak. Ya, perkara halal yang tidak disukai oleh Allah adalah At-Talaq. Allah alam bissawab. Baik, kami masih mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang kitab Tanwirul Masalik yang merupakan penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaannya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita selalu berdoa untuk saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, dan di semua tempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kesabaran, pertolongan, kemenangan. Orang-orang yang meninggal ditulis sebagai syuhada, orang-orang yang sakit dan terluka diberikan kesehatan, kesembuhan. Yang kehilangan harta benda, mudah-mudahan Allah berikan ganti yang lebih baik, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, ya, memudahkan langkah kita untuk memperjuangkan, membela, mendukung, membantu saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.